Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita masuki halaman yang ke-53, yaitu pembahasan tentang jamak mudzakkar salim. Diterangkan di sini jam'ul mudzakkari salimu. Ya, untuk membaca boleh dibaca jam'ul mudzakkari salimu atau jam'ul mudzakkari salimi, dua-duanya boleh dan benar. Jam'ul mudzakkari salimu huwa ma dalla ala aksara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Jam'ul mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim, huwa, dia itu adalah ma dalla ala aksara min isnaini, adalah lafaz yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, karena yang namanya jamak itu adalah lebih dari dua atau tiga ke atas, dari tiga sampai setelahnya itu adalah jamak. Dalam bahasa Arab cuma ada tiga kriteria. Yang pertama menunjukkan satu namanya mufrad, yang kedua menunjukkan dua namanya musanna, yang ketiga menunjukkan lebih dari dua. Ya, lebih dari dua yaitu tiga ke atas, namanya jamak. Maka jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan lebih banyak dari dua atau lebih dari dua. Ini dari sisi bilangan. Kemudian dari sisi bentuknya, bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin ala mufradihi. Dari sisi bentuknya, jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang mendapat tambahan wawu nun atau ya dan nun pada isi mufradnya. Dari sisi makna, dia adalah lafad yang menunjukkan lebih dari dua. Dari sisi bentuk, dia adalah lafad yang ada tambahan wawu nun atau ya nun pada isim mufradnya. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Alamatuhu, tanda-tanda i'rab yang dimiliki oleh jamak mudzakkar salim. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Jamak mudzakkar salim itu dirofa dengan wawu, dinasob dan dijer dengan ya. Maksudnya, jamak mudzakkar salim itu ketika dirofa tandanya dengan wawu, ketika dinasob dan dijer tandanya dengan ya. Sehingga jamak mudzakkar salim termasuk dari lafaz yang tanda i'rabnya itu menggunakan huruf, karena rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan ya, dan jirnya juga dengan ya. Nahwu, contohnya kalimat al-mudarrisuna mukhlisuna, para guru itu adalah orang-orang yang ikhlas. Di sini al-mudarrisuna ini contoh rofak karena dia sebagai mubtada. Tanda rofaknya huruf wawunya. Dan mukhlisuna ini juga contoh rofak karena dia sebagai khobar dan tanda rofaknya adalah wawunya. Kemudian innal mu'minina humul muflihuna. Ini contoh yang nasab. Innal mu'minina, al-mu'minina ini isimnya inna. Dia dinasab, tanda nasabnya adalah ya. Dan al-muflihuna dia adalah khobar, bisa sebagai khobar dari hum atau bisa sebagai khobar dari inna. Ya, ketika humnya diniatkan sebagai dhamir fasl maka al-muflihuna dia khobarnya inna. Ketika humnya diniatkan sebagai mubtada dan jumlah al-humul muflihuna itu khobarnya inna, maka al-muflihuna dia khobar dari hum. Ya, ala kulli hal, yang jelas al-muflihuna itu adalah khobar, dia dalam keadaan rofa, tanda rofanya adalah wawunya tersebut. Intasaral muslimuna alal musyrikina. Ya, kaum muslimin mereka dimenangkan terhadap orang-orang musyrik. Ya, tertolong, dimenangkan ya terhadap orang-orang musyrik. Artinya orang-orang Islam itu menang. Ya, di sini al-muslimuna dia adalah fa'il dari intasara. Rafa, tanda rafanya wawu. Al-musyrikina ini adalah majrur oleh ala, dan tanda jirnya adalah ya. Jadi di sini sudah lengkap, ada yang rafa, ada yang nasab, dan ada yang majrur. Yang rafa al-mudarisuna, mukhlisuna, al-muflihuna, al-muslimuna, ini yang rafa. Yang nasab al-mu'minina, yang majrur al-musyrikina. Kemudian kita lihat syurutuhu, syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim. Yustaratu an yakuna lismul muradu jam'uhu alaman limudzakkarin akilin khalian min ta'i ta'nisi. Ini syarat jamak mudzakkar salim. Yustaratu, disyaratkan, an yakuna lismul muradu jam'uhu, isim yang dikehendaki jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim ini, disyaratkan apa? Alaman, berupa alam. Nama limudzakkarin, bagi isim mudzakkar, aqilin, yang berakal, khalian min ta'i ta'nis, yang kosong atau tidak ada ta'nisnya atau tamar butohnya. Tanda bagi ta'nis yaitu tamar butoh. Apa contoh isim yang dia adalah alam bagi mudzakkar berakal kosong dari ta'nis? Contohnya nahwu Muhammadin wa Zaidin. Contohnya lafadz Muhammad, dia nama, kemudian mudzakkar, dia untuk sesuatu yang berakal karena manusia dan tidak ada ta'nisnya. Maka Muhammadun nanti jamaknya Muhammaduna, Muhammadina, seperti itu. Wa Zaidin, dan lafadz Zaidin. Lafaz Zaid, ya nanti jamaknya Zaiduna, Zaidina. Dia bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim karena memenuhi syarat. Kemudian syarat kedua, au an yakuna sifatan li mudzakkarin aqilin khaliatan min ta'i ta'nisi. Ya, yang syarat kedua berupa sifat. Jadi simpel saja sebenarnya kalau mau dirangkum, syarat jamak mudzakkar salim itu cuma dua. Pertama berupa alam, kedua berupa sifat. Alam yaitu untuk mudzakkar berakal kosong dari ta'nis, sifat juga seperti itu. Sifatan li mudzakkarin aqilin khaliatan min ta'i ta'nisi. Yaitu sifat bagi mudzakkar yang berakal yang tidak ada ta'nisnya. Ya, walakinnaha taqabbaluha, tapi dia bisa menerima ta'nis. Ya, maka sifat-sifat yang seperti itu bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Au tadullu. Ya, au tadullu, au tadullu ala tafdhili, atau sifat yang menunjukkan terhadap tafdhil, yaitu isim yang di sana makna paling atau makna lebih, ya. Nahwu, contoh mukminun, ini sifat. Ya, jadi sifat di sini kadang berubah isim fa'il, kadang berubah isim maf'ul. Ya, contohnya mukminun, nahwu mukminin. Nanti jamaknya mukminuna, mukminina. Wa mukhlishin, jamaknya mukhlishuna, mukhlishina. Mukmin, ya, mukminun ini sifat mudzakkar kosong dari ta'nis, dan dia bisa menerima ta'nis. Mukminun, kalau ada ta'nisnya jadi apa? Mukminatun, yang bisa dijamakkan ke mudzakkar salim mukminunnya. Kalau mukminatun nanti ke mu'anas salim. Ini maksud walakinnaha taqabbaluha, tapi dia bisa menerima ta'nis. Wa mukhlisin, ya mukhlisun jadi mukhlisatun, bisa menerima ta'nis. Sedangkan tafdhil wa afdhalu, maka dia tidak bisa menerima ta'nis. Ya, tapi kenapa bisa dijamakkan? Karena menunjukkan tadulu ala tafdhil tadi, ya sudah di sebutkan kriterianya di situ, karena menunjukkan kepada tafdhil. Afdhalu sifatun khaliyatun min ta'i ta'nisi wa la taqabaluha. Afdhalu dia sifat kosong dari ta'nis dan tidak bisa menerima ta'nis. Ya, mu'annasuha fudla, karena mu'annas dari afdhalu adalah fudla. Wa tujma'u jam'al muzakkari salim, ya, wa tujma'u jam'al muzakkari salima, dijamakan ke jamak muzakkar salim, li'annaha tadullu 'ala tafdhili, karena menunjukkan tafdhil. Jadi karena dari sisi menunjukkan tafdhil, dia jamaknya ke jamak muzakkar salim. Afdhalu, afdhaluna, afdhalina, misal akbaru, akbaruna, akbarina, asgharu, asgharuna, asgharina, dan sebagainya. Itulah syarat dari jamak muzakkar salim terkumpul dalam dua kata, alam wa sifat. Lihat, alam, sifat, nama dan sifat. Kriterianya sama, nama bagi muzakkar yang berakal kosong dari ta'nis, sifat juga seperti itu. Sifat bagi muzakkar yang berakal yang kosong dari ta'nis. Ya, dan untuk sifat bisa jadi sifat itu bisa menerima ta'nis atau bisa jadi sifat itu karena menunjukkan makna tafdhil. Kemudian kita lanjutkan. Al-mulhaqu bi jam'il muzakkari salimi, yang dikelompokkan ke jamak muzakkar salim atau mulhaknya jamak muzakkar salim. Yulhaqu bi jam'il muzakkari salimi ma yali, dikelompokkan ke jamak muzakkar salim lafaz berikut ini. Jadi lafaz-lafaz berikut ini dia namanya mulhaknya jamak muzakkar salim. Namanya mulhaknya jamak muzakkar salim, bukan jamak muzakkar salim. Tapi namanya apa tadi? Mulhaq, ya. Mulhaknya jamak muzakkar salim. Atau al-mulhaqu bi jam'il muzakkari salimi, atau lafaz yang dikelompokkan seperti jamak muzakkar salim sehingga hukumnya sama. Kenapa disebut mulhaq? Karena tidak memenuhi syarat di atas. Ini alasan kenapa disebut mulhaq, karena tidak memenuhi syarat di atas, akan tetapi hukumnya sama persis dengan jamak muzakkar salim, ya, sehingga disebut mulhaq. Apa contohnya? Zahu, ya, zahu, ulu, ya, zahu, misalnya zahu amwalin, jamak dari zu malin, ulu, ulul azmi, misalnya banuna, ya, banun, banin. Berarti kalau zahu nanti mansub dan majrurnya zawi, ulu mansub dan majrurnya menjadi uli, gitu ya. Banuna banina, sinuna sinina, ahluna ahlina. Nah, ini contoh yang rofah, ketika nasab atau jar tinggal diganti dengan ya, seperti itu. Wa alfadhul uqudi, dan juga lafadz-lafadz al-uqud, yaitu bilangan puluhan, ini juga namanya mulhaknya jamak muzakkar salim. Ishruna, salasuna, arba'una, hatta tis'ina. Ya, ketika nasab dan jar, ya, maka jadi 20, 30, 40, 50 dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itulah pembahasan simpel dari jamak muzakkar salim. Sebagai latihannya adalah yang pertama buat kalimat jamak muzakkar salim yang dalam keadaan rofa, yang dalam keadaan nasab, yang dalam keadaan jar atau khafad. Bukan kalimat yang ada di buku ini, tapi membuat kalimat sendiri. Ya. Kemudian latihan kedua adalah cari minimal 5, ya, 5 kata, sebutkan di situ mufradnya apa, musananya bagaimana, jamak muzakkar salimnya bagaimana. Seperti itu. Ana kasih contoh ya. Misal Muhammadun, Muhammadani, Muhammadaini, ini musananya. Jamaknya apa? Muhammaduna, Muhammadina. Ini. Contoh lagi mu'minun, musananya sebutkan mu'minani, mu'minaini. Jamaknya mu'minuna, mu'minina, seperti itu. Minimal 5 kata.